واعمال من الصحابه واعمال من الصحابه dan berbagai amalan para sahabat tadullu ala jawazil qiyam ila al-qadim. Beberapa hadis dan amalan para sahabat yang menunjukkan bolehnya berdiri untuk orang yang datang. Ta'alau ma'ana linafhama hadhil ahadith. Mari kita simak beberapa hadis yang akan beliau bawakan di sini. Yang pertama, kana sallallahu alaihi wasallam yaqumu ila ibnatihi Fatimah idza dakhalat alaihi wa taqumu ilaihi idza dakhala alaiha wa hadha jaisun wa matlubun li'annahu qiyamun ila dhaif limulaqatihi wa ikramihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau biasa berdiri untuk menyambut kedatangan Fatimah ketika Fatimah menemui beliau. Demikian pula Fatimah biasa berdiri untuk menyambut Rasulullah sallallahu ketika Nabi datang untuk menemui Fatimah. Dan ini adalah jais, boleh dan tertuntut, di mana seorang ayah kedatangan anak, ayah menyambut sang anak sehingga akan tumbuh rasa kasih sayang, cinta kasih. Sang anak ketika ayah datang, demikian pula segera menyambut kedatangan sang ayah, sehingga akan muncul yaitu penghormatan dan kecintaan. Dan ini dapat menghasilkan sebuah kebaikan. Atau termasuk diantaranya adalah menyambut kedatangan tamu yang datang dari jauh, dia sambut dengan hangat. Kemudian ini sehingga betul-betul melepas rindu. Liqaulihi sallam, sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan di akhir, maka muliakanlah tamunya. Memuliakan tamu itu bentuknya macam-macam, dari penyambutan fisik, dari perhatian berkaitan dengan hidangan. Tamu pertama kali bagaimana disiapkan hidangan, ya keluar air minum atau snack-snack. Jangan sudah tahu tamunya dari jauh, kering kerontang, cak ngobrol terus sampai semaput. Berarti perhatikan pertama kali kebutuhannya apa. Demikian juga kalau dia butuh penginapan, ternyata dia enggak ada tempat untuk sepis kamar untuk menginap, bisa antum sewakan hotel atau sewakan penginapan. Nabiullah Ibrahim alaihissalam di antara contoh yang menjadi teladan di dalam memuliakan tamu. Begitu datang tamu, lalu segera dihidangkan atau dicarikan dengan proses cepat hidangan daging kambing, daging sapi. Ini daging yang paling baik dari daging sapi yang ada. Ini adalah bentuk pemuliaan. Dan jangan sampai ada yang menyinggung-nyinggung. Artinya tamunya dengar-dengar. Kayak gulai gorengan kok no tamu. Tamunya dengar, waduh enggak enak. Ngerepotkan. Jangan sampai tamunya dengar sesuatu yang menjadikan dia enggak enak. Berkaitan masalah pelayanan-pelayanan, seakan-akan tuan rumah jadi keberatan. Berat, enggak enak, enggak senang dan seterusnya. Bagaimana dia memuliakan ini tamu? Ini tentu tamu yang wajar. Kalau tamu yang tidak wajar, kalau datang hanya mau datangkan madharat, ghibah sana, ghibah sini, kemudian menghabiskan waktu, pengen ngobrol, sehingga waktunya habis. Para ulama kalau kedatangan tamu kayak gini itu paling sebelnya. Karena waktu bagi para ulama sangat berharga. Makanya, agar tidak kelihatan yaitu melecehkan juga, para ulama nyambi pekerjaan yang kira-kira tidak pakai mikir. Ongot-ongot, potlot, potong-potong runcingkan, pensil, kemudian apa ngepak-ngepak buku, tali-tali. Apa, intinya ada pekerjaan yang disambil, gak pakai mikir, sehingga bersama dengan waktu yang berjalan itu ada yang dihasilkan. Kadang-kadang ada tamu yang gak tahu diri kayak gitu, sehingga mesti kadang-kadang bagaimana kita ngajarinya itu kadang repot. Repotnya itu gak sensitif, kemudian kadang juga gak nangkepan. Ini agak repot. Ada orang yang modelnya kayak gitu, gak paham-paham, sehingga kadang-kadang kerepotan. Kita harus pakai bicara apa, pakai dengan bahasa apa. Intinya tamu perlu dimuliakan, dan yang terbentuk memuliakan tamu adalah menyambut dengan baik-baik. Menyambut dengan baik-baik. Yang kedua, dan harus tahu juga adab-adab, yaitu ikhwan, adab-adab bertamu. Tamu ikhwan akhwat yang beda dengan tamu dengan ikhwan. Tamu akhwat mari masuk, dilayani, ganyi. Yang enggak ya beda. Bagaimana adab juga pergaulan mesti diperhatikan. Jangan sampai juga sombong, ditamoni aja enggak mau memasukkan, enggak ada bicara. Ini enggak paham. Perlu diajari orang seperti ini. Perlu difahamkan, sehingga mesti tahu adab-adab juga bagaimana ini cara ini bergaul yang benar, bukan dikebiahuya atau bukan di kemudian diglobalkan setiap menerima tamu modelnya kayak gitu, nggak tahu laki perempuan dan sebagainya. Mesti harus paham bagaimana tata cara pergaulan yang ada. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qumu ila sayyidikum," yang artinya berdirilah untuk memberi pertolongan untuk pemimpin kalian. Muttafaq alaih. Dalam riwayat lain, fa'anziluhu, yang artinya kemudian turunkanlah. Hadis hasan. Latar belakang hadis di atas adalah sehubungan dengan Sa'ad radhiyallahu anhu, pemimpin para sahabat Ansor yang terluka. Dalam kondisi seperti itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memintanya agar ia memberi putusan hukum dalam perkara orang Yahudi. Maka Sa'ad pun mengendarai himar atau keledai. Ketika sampai di tujuan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada orang-orang Ansor, "Qumu ila sayyidikum fa'anziluhu," yang artinya berdirilah untuk memberi pertolongan untuk pemimpin kalian dan turunkanlah. Berdiri dalam situasi seperti itu adalah dianjurkan, karena untuk menolong Sa'ad, pemimpin para sahabat Ansor yang terluka, turun dari punggung keledai sehingga tidak terjatuh. Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak berdiri, demikian pula dengan sebagian sahabat yang lain. Ya, yang pertama tadi beliau berikan tambahan catatan, wal qiyamu yakunu min sahibil bait faqat. Yang berdiri menyambut tamu itu tuan rumah saja. Seandainya di rumah itu ada beberapa tamu lainnya, kemudian datang tamu, maka yang lainnya tidak perlu berdiri seakan-akan ada rasa pengagungan. Tapi cukup tuan rumah yang berdiri menyambut tamu yang datang. Yang kedua, di antara hadis yang bicara tentang masalah bolehnya berdiri, qumu ila sayyidikum, berdirilah kalian untuk karena kebutuhan pemimpin kalian atau untuk pemimpin kalian. Dalam ayat yang lainnya, fa'ansiluhu, turunkanlah dia. Sababu wurudi hadal hadis anna Sa'dan radhiyallahu anhu kana jarihan. Sebab turunnya hadis ini atau sebab munculnya hadis ini, bahwa Sa'ad radhiyallahu anhu dia jarihan, terluka. Wa talabahu ar-rasul sallam liyakuma fil yahud. Dan Sa'ad diminta oleh Nabi untuk menghukumi tentang urusan orang-orang Yahudi. Yahudi berkhianat. Dan pengkhianatan Yahudi itu sudah dari zaman dulu kala. Di Madinah ada 3 komunitas Yahudi besar. Apa itu, ikhwan? Bani apa aja? Bani Qurayza. Bani Qainuqa. Terus Bani Bani Nadir. 3-3 ini berkhianat semuanya. Ada yang pengkhianatannya dia merancang untuk membunuh Nabi. Ada pengkhianatannya yaitu melecehkan seorang wanita muslimah. Ada pengkhianatannya yaitu bergabung dengan musuh ketika pada perang Khandaq. Di antara mereka ada bentuk hukumannya itu dibunuh, ada yang diusir semuanya, meninggalkan tempat, membawa barang bisa mereka bawa, selebihnya ditinggal semuanya. Ada yang ini bagian Sa'ad, apa yang akan diputuskan Sa'ad. Sa'ad dulu adalah sekutunya orang Yahudi, sehingga dikira akan memberikan keringanan pada orang Yahudi. Keputusan Sa'ad, semua laki-laki yang dewasa dibunuh. Yang masih meragukan sudah dewasa atau belum, dilihat bulu kemaluannya. Tumbuh bulu kemaluannya berarti sudah dewasa, dibunuh. Ini pengkhianatan Yahudi. Sehingga Yahudi berkhianat sudah sejak zaman dulu kala. Dan Nabi memberikan hukuman pada orang-orang Yahudi sebagai bentuk pengkhianatan mereka. Sa'ad bin Mu'ad adalah pemimpinnya orang-orang Ansar. Ketika Sa'ad datang dalam keadaan farakiba khimaron, yaitu naik khimar, keledai, wa talabahu ar-rasul sallam falamma wasala, ketika saat telah sampai di tempat tujuan, qala li ansar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang Ansar, qumu ila sayyidikum, berdirilah kalian itu untuk menyambut pemimpin kalian, fangsiluhu, dan turunkanlah dia. Faqamu ilaihi fangsiluhu, maka orang-orang Ansar pun kemudian berdiri menyambut kedatangan Sa'ad bin Mu'ad. Wa hadzal qiyam matlubun li musa'adati Sa'ad, berdiri seperti ini adalah tertuntut untuk memberikan pertolongan kepada Sa'ad. Sayyidil Ansar radhiyallahu anhu, yang saat merupakan tuanya orang Ansar. Wa huwa jarih ala dhahril himar li alla yaqa', sedangkan dia itu sedang terluka dan dia sedang di atas khimar untuk menurunkan, jangan sampai yaitu terjatuh. Sehingga berdiri untuk menyambut saat itu sebuah kebutuhan, karena ada keperluan untuk menurunkan Sa'ad bin Mu'ad dari kendaraannya. Walam yakum ar-rasulu wa baqiyatus sahabah, sedangkan Rasul dan sebagian sahabat mereka tidak berdiri. Yang berdiri yang memang ada keperluan untuk memberikan pertolongan kepada Sa'ad bin Mu'ad, berdirinya untuk memberikan pertolongan, bukan berdiri penghormatan, tapi berdiri untuk memberikan pertolongan. Ini yang kedua. Terus yang ketiga. Yang ketiga, diriwayatkan pada suatu waktu Ka'ab bin Malik masuk masjid. Para sahabat lainnya sedang duduk. Demi melihat Ka'ab, Tolhah beranjak berdiri dan berlarian kecil untuk memberinya kabar gembira dengan taubat Ka'ab yang diterima Allah. Setelah hal itu didengarnya dari Nabi, karena ia tidak ikut berjihad. Berdiri seperti ini adalah diperbolehkan, karena untuk memberi kabar gembira kepada orang yang tengah dirundung duka, yakni dengan mengabarkan telah diterimanya taubatnya oleh Allah Ta'ala. Ya, yang ketiga, cara yang ketiga. Warada anna sahabi Ka'ab ibn Malik, dan telah diriwayatkan bahwa sahabi, ini sahabat Ka'ab bin Malik, hinama dakhala al-masjid, ketika sahabat Ka'ab bin Malik itu masuk masjid, wa sahabatu jalisuna, para sahabat sedang duduk-duduk, faqama ilaihi Talhah wahdahu mahrulan liyubashirahu biqabuli taubati ba'da an takhallafa 'anil jihad. Waktu itu Talhah langsung dia berdiri lari kecil untuk menyambut kedatangan Ka'ab dalam rangka menyampaikan kabar gembira diterimanya taubatnya Ka'ab bin Malik setelah dia tertinggal jihad. Wa hadzal qiyam jaisun li idkhali sururi ala rajulin hasin. Berdiri seperti ini adalah dibolehkan dalam rangka untuk memasukkan kegembiraan di hati orang yang sedang dirundung sedih. Wa bisyaratuhu, dan menyampaikan kabar gembira bitaubati alaihi minallahi ta'ala, tentang diterimanya taubat yang yakni diterimanya taubat oleh Allah Ta'ala dari pelaku dosa tersebut. Kisah Ka'ab bin Malik bagaimana, ikhwan? Bagaimana kisah Ka'ab bin Malik sehingga dia diterima taubatnya? Kisahnya bagaimana? Hah? Gimana? Ya, gimana ceritanya, lengkapnya gimana? Gimana? Ada yang tahu enggak kita cerita Ka'ab bin Malik gimana? Gimana ceritanya? Perangnya perang apa ini? Perang? Perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang yang sangat sulit. Perang Tabuk dari sisi jaraknya jauh, sehingga Nabi memberikan pengumuman khusus kepada para sahabat bahwa kita akan menuju tempat Tabuk agar mereka bersiap-siap, karena tempatnya jauh sehingga mempersiapkan perbekalan yang cukup. Perang Tabuk ini di waktu para sahabat dirundung musim paceklik, sehingga benar-benar ekonomi baru sulit, sehingga mereka untuk menginfakkan hartanya jadi berat musim paceklik. Dan Utsman bin Affan yang membiayai sepertiga kebutuhan perang tabu ini. Sudah musim paceklik, krisis ekonomi sulit kayak gitu, kemudian hampir datang musim panen korma. Kira-kira gimana perasaannya? Panas, jauh, kemudian paceklik, apalagi saat-saatnya mau panen. Berat gak untuk berangkat itu? Hah? Sangat berat. Sangat berat. Maka kebanyakan orang-orang munafik mereka tidak berangkat. Kebanyakan orang munafik tidak berangkat dengan menyampaikan berbagai macam alasan-alasan palsu. Adapun semua alasan diterima oleh Nabi, hakikat hatinya diserahkan kepada Allah Ta'ala. Selamat mereka dari hukuman Nabi. Ada tiga orang yang mereka ini adalah termasuk kaum mukminin yang baik tentang keislamannya. Tidak berangkat perang, sesungguhnya sudah siap. Ka'ab bin Malik sudah siap. Kendaraannya sudah siap. Sudah siap semuanya. Tapi entah bagaimana keberangkatan tertunda, tertunda, tertunda, tertunda. Sampai akhirnya enggak berangkat. Sehingga ketika Nabi pulang, biasanya sebagaimana Nabi biasanya ketika pulang dari safar, Nabi ke masjid dulu. Salat 2 rakaat sebelum masuk rumah. Orang-orang munafik semuanya menyampaikan uzur kepada Nabi dan diterima semuanya uzurnya. Ka'ab bin Malik, orang yang tidak bisa berdusta. Seandainya dia mau berdusta, sangat bisa. Dia orang yang lihai dalam menyusun kata. Seorang pujangga. Tapi dalam hal ini dia di depan Rasulullah, utusan Allah. Yang seandainya dia berdusta, Allah pasti akan ngasih tahu. Dan akan menjadi catatan seumur hidup. Akhirnya Ka'ab dia tidak bisa, enggak punya alasan apa-apa. Akhirnya Nabi memberi atau memperlakukan boikot haji kepada Ka'ab sampai nanti Allah sampaikan berita diterimanya taubatnya Ka'ab. 50 hari lengkapnya pemboikotan untuk Ka'ab. Dan Ka'ab benar-benar merasakan seseknya dada. Salam tidak dijawab, tidak boleh bicara, kemudian tidak boleh muamalah dengan mereka, sehingga betul-betul bumi terasa sempit. Membuat tersiksa yang luar biasa. Sudah begitu, ada tawaran dari Raja Ghassan, Raja Kafir, menawari Ka'ab untuk bergabung kepada kerajaannya, ke komunitasnya, dan akan dimuliakan. Berat gak kira-kira? Hah? Sangat berat. Kesempatan untuk dia ini dimuliakan, tapi dia akan rusak agamanya. Dan dia sedang dihajar oleh Nabi dan para sahabat yang menyesakkan dada. Sehingga ini merupakan ujian berat. Tapi Ka'ab terus jalannya dari hari ke hari. Sampai hari yang ke-50. Ketika betul-betul bumi terasa telah sempit yang luar biasa. Sampai 2 orang temannya Ka'ab yang juga tidak ikut perang dan sudah tua. Mereka hanya terus menangis di rumah. Sehingga ketika turun penerimaan taubatnya Allah, taubat ini penuh taubat dari Allah untuk Ka'ab dan kawan-kawan, maka ini tentu berita gembira yang sangat luar biasa. Maka begitu Ka'ab bin Malik masuk masjid dan telah turun ayat penerimaan taubat Ka'ab dan kawan-kawan, maka sahabat ini Talhah, dia orang pertama yang menyampaikan kabar gembira kepada Ka'ab bin Malik. Dia datang menyambut dan menyampaikan kabar gembira untuk Ka'ab, dan ini kebutuhan. Berdiri seperti ini termasuk yang diperbolehkan, berdiri untuk menyampaikan kabar gembira. Karena memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim itu adalah ibadah yang sangat mulia dan amal yang sangat dicintai Nabi. Amal yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Pernah seorang sahabat datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayu nasi ahabu ilallah, wa ayul a'mali ahabu ilallah." Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang paling dicintai Allah, orang siapa yang paling dicintai Allah, dan amal apa yang paling dicintai Allah Ta'ala? Kata Nabi, "Ahabbu nasi ilallah anfa'uhum linnas." Yang paling dicintai Allah dari kalangan kaum muslimin, orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Sehingga seorang muslim yang pengen dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah benar-benar dia berusaha untuk menjadi pribadi yang banyak memberikan manfaat dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan tenaganya, sehingga serba memberikan manfaat. Kemudian adapun amal yang Allah cintai, wa ahabbul a'mal ilallah, dan amal yang paling Allah cintai, satu di antaranya, sururun tudkhiluhu 'alal muslim, kebahagiaan yang Anda masukkan ke hati seorang muslim. Kebahagiaan yang Anda masukkan ke hati seorang muslim, membahagiakan saudaranya, ikhwani fillah, ini adalah termasuk diantara amal yang sangat utama. Amal yang sangat utama, tentu dalam batas yang dibolehkan oleh syariat, bukan dalam perkara yang diharamkan oleh syariat Allah Ta'ala. Menyenangkan atau masukkan kegembiraan di hati seorang muslim bisa dengan ilmu, bisa dengan nasihat, bisa dengan itu bantuan, sehingga betul-betul hatinya merasa gembira, dia merasa yaitu mendapatkan pertolongan, perhatian, dan seterusnya. Memasukkan kegembiraan di hati seorang muslim itu termasuk diantara itu amal yang sangat utama, yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Jangan justru sukanya membuat sedihnya muslimin, membuat sedihnya orang lain. Ini kalau menyenangkan hati orang muslim, amal yang sangat Allah cintai, sebaliknya memasukkan kesedihan di hati seorang muslim, amal yang Allah benci. Tentunya ikhwan, sekali lagi, dalam perkara yang dibolehkan oleh syariat, bukan hanya asal menyenangkan saja. Dilihat boleh enggak itu? Boleh enggak? Sekarang mamanya ada ini akhwat yang kesengsem sama antum. Ada. Terus antum terus menyenangkan dia, boleh enggak? Hah? Ya enggak boleh. Bukan dalam batas yang halal. Mesti tahu batas-batasnya, kaidah-kaidahnya. Sehingga mesti harus paham bagaimana dimaksudkan dengan juga menyenangkan orang lain dalam batas yang dibolehkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai nanti antum digugat, alah sekarang rusak akhlaknya, enggak mau menyenangkan orang lain. Kan ibadah yang sangat utama. Gimana? Ya mesti dijelaskan. Mesti harus paham dalam batas yang bagaimana. Tidak sembarang kemudian orang boleh yaitu menyenangkan orang kalau sudah masuk dalam wilayah yang muharramah. Yang haram-haram enggak boleh. Orang dia bersedih karena tidak terlaksanakan yang dia inginkan, sedangkan ini haram, sedihnya ini permainan syaitan. Permainan syaitan. Sehingga mesti dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga. Yang berapa? Empat. Empat. Berdiri kepada orang yang datang dari perjalanan jauh untuk menyambutnya dengan pelukan. Al-qiyam ilal qadim min safar, dari berdiri untuk orang yang datang dari safar itu dengan pelukan yang dia berikan, kerinduan, untuk melepas kerinduan itu seandainya tidak menimbulkan fitnah dan juga dalam perkara yang dibolehkan. Boleh enggak maul akhwat? Enggak boleh. Sehingga mesti juga dalam perkara yang dibolehkan oleh syariat dan tidak menimbulkan fitnah. Tidak menimbulkan fitnah. Yang kelima. Yang kelima. Jika kita perhatikan, maka hadis-hadis di atas memakai lafaz ila sayyidikum, ila Thalhah, ila Fatimah. Lafaz itu menunjukkan diperbolehkannya berdiri. Berbeda halnya dengan hadis-hadis yang melarang berdiri. Hadis-hadis itu memakai lafaz lahu. Perbedaan makna antara dua lafaz itu sangat besar sekali. Qama ilaihi berarti segera berdiri untuk menolong atau untuk menyambut demi memuliakannya. Sedangkan qama lahu berarti berdiri di tempat untuk memberi penghormatan. Nulahyu, catatan. Ini catatan yang berkaitan dengan pembahasan berdiri yang terlarang, berdiri yang boleh. Anna hadil ahadir, sesungguhnya semua hadis-hadis tadi, kullu haja'at bilafzi ila sayyidikum, ila Thalhah, ila Fatimah. Semua lafal-lafal tadi ada ungkapan ila sayyidikum, berdiri untuk tuan kalian. Ila Thalhah, ila Fatimah, ila Ka'ab mestinya. Ya. Yang berdiri siapa tadi? Thalhah, ila Ka'ab. Yaitu untuk Ka'ab. Ila Fatimah, kunin untuk Fatimah. Wahiyah tadulu ala jawazil qiyam. Ini menunjukkan tentang bolehnya berdiri. Bi'aksil ahadith al-mani'ah minal qiyam. Berkebalikan dengan hadis-hadis yang berbicara tentang yaitu larangan berdiri yang telah berlalu. Faqad ja'at bi lafzi lahu. Hadisnya datang dengan lafaz lahu. Wal farqu kabirun baina qama ilaihi wa baina qama lahu. Ada perbedaan yang sangat besar antara berdiri ilai dan berdiri lahu. Kalau qama ilai berdiri kepadanya untuk atau untuknya, ai asra'a ila musa'adatihi wa ikramihi. Dia berdiri cepat untuk memberikan pertolongan dan pemuliaan. Berdiri untuk memberikan pertolongan ada kebutuhan. Turunnya saat dari kendaraan ini untuk memberikan pertolongan. Kemudian pemuliaan, tamu datang, penyambutan dengan pemuliaan. Adapun qama lahu, adapun berdiri lahu adalah qama waqifan fi makani lita'zim. Dia berdiri dan tidak berubah tempat, tidak berpindah tempat dalam rangka untuk pengagungan. Datang Pak Camat, hadirin diminta berdiri. Enggak boleh. Dalam agama kita enggak boleh. Itu berdiri lita'zim. Tidak boleh. Berdiri yang sifatnya dari unsur pengagungan. Adapun berdiri untuk memberikan sambutan, berdiri untuk menolong, ada keperluan, itu adalah termasuk yang dibolehkan. Adapun berdiri lita'zim, maka tidak dibolehkan. Sehingga yang berbeda, yang bedanya itu gampangannya, kalau yang boleh itu berdiri dan bergerak untuk menyambut, untuk yaitu menolong. Kalau berdiri untuk pengagungan, berdiri enggak ada gerakan apa-apa, berdiri di tempat untuk memuliakan dan pengagungan. Ini enggak diperbolehkan. Sekarang kita masuk hadis-hadis dhaif dan maudhu. Hadis yang dinisbatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang sahih, hasan, dhaif dan maudhu. Dalam kitab hadisnya, Imam Muslim menyebut di awal kitab peringatan keras terhadap hadis dhaif dengan judul bab larangan menyampaikan hadis dari setiap apa yang didengar. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kafa bil mar'i kadziban an yuhaddisa bikulli ma sami'a, yang artinya cukuplah seseorang berdusta jika ia menyampaikan hadis dari setiap apa yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Muslim menyebutkan bab larangan meriwayatkan dari orang-orang dhaif atau lemah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya kelak akan ada di akhir zaman segolongan manusia dari umatku yang menceritakan hadis kepadamu apa yang tidak pernah kamu dengar, tidak juga nenek moyang kamu. Ya. Maka waspadalah dan jauhilah mereka. Ya, kita lihat pembahasan sekarang al-ahadithu al-da'ifah wal-mawdu'ah. Hadis-hadis yang da'if dan mawdu'. Hadis-hadis lemah dan palsu. Di antara yang perlu kita perhatikan dalam beragama ini, ikhwan, adalah riwayat-riwayat yang dhaif dan palsu. Kalau di zaman Nabi, ada enggak hadis dhaif dan palsu? Hah? Di zaman Nabi, ada enggak hadis dhaif dan palsu, ada enggak di zaman Nabi? Hah? Dengar dari dan langsung dari Nabi, terus hadisnya dhaif palsu, ada enggak? Hah? Gimana, ada enggak? Ya kalau pas Nabi masih hidup, apa yang disampaikan Nabi semuanya adalah hadis sahih. Nabi yang langsung mengatakan sahih semuanya. Di zaman Nabi enggak ada dhaif dan maudhu', enggak ada. Dhaif dan maudhu' itu berkaitan dengan sanad, penilaian sanad orang-orang yang mereka meriwayatkan hadis. Sehingga berderajat hadis yang dhaif atau maudhu' karena kualitas orang yang meriwayatkan ini. Penilaiannya dari sisi orang yang meriwayatkan ini. Sehingga perawi-perawi itu berkelas-kelas. Ada perawi yang paling top, hafalannya kuat, tingkat maroknya tinggi, agamanya bagus, kemudian amanah, sehingga intinya adalah kelas emas, paling top. Hadis-hadis yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari, sanadnya itu sanad yang paling tinggi. Kualitas perawinya yang paling tinggi. Kejujurannya, kecerdasannya, sikap amanahnya, tidak diketahui aib-aibnya. Ini kelas atau kualitas perawi hadis. Dan ada perawi hadis yang mereka maksudnya dalam kategori dhaif. Hafalannya kurang kuat, suka terbalik-balik, atau mungkin punya akhlak yang cacat. Sehingga ini termasuk di antara keistimewaan di dalam ilmu dalam Islam ini. Di dunia ini enggak ada ilmu sanad kecuali Islam. Sehingga perkataan itu bisa dipertanggungjawabkan siapa yang menyampaikan. Bagaimana tentang orang menyampaikan ini, membawa ini. Ini termasuk keistimewaan. Sehingga berkata seorang salaf, laulal isnad laqalan nas syama syaa. Seandainya bukan karena sanad, orang akan bicara tentang agama itu semaunya. Semaunya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim ketika mendengar qala Rasulullah sallallahu akan ada rasa pengagungan. Oh, Nabi yang bersabda. Akan dia dengar. Akan dia perhatikan. Itu ketika dia mendengar Nabi bersabda. Ah, kenyataannya banyak muncul orang-orang sindir yang mereka meriwayatkan riwayat-riwayat palsu. Mereka membuat riwayat-riwayat palsu. Dan itu sampai puluhan ribu hadis. Itu dipelajari para ulama bagaimana munculnya orang-orang zindiq. Oleh karena itulah keberadaan ilmu sanad ini benar-benar ilmu yang sangat luar biasa untuk menyaring riwayat-riwayat yang dibawakannya masuk kelas yang mana, sahih, dhaif, maudhu. Dan ini termasuk di antara penjagaan, bagian daripada penjagaan Allah terhadap agama ini. Allah katakan, ikhwan, inna nanu nasalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan adhikr dan kami yang akan menjaganya adhikr tersebut. Penjagaan Allah kepada Al-Quran lafdan wa maknan, dengan lafaz dan makna. Sehingga Al-Quranul Kirim, jutaan manusia hafal Quran. Tidak ada kitab di dunia ini yang dihafal semisal Al-Quran. Di negeri-negeri muslimin sangat banyak didapatkan para penghafal Al-Quran. Sehingga tidaklah ada orang yang mereka sengaja membuat kekeliruan dengan Al-Quran, pasti dalam waktu yang sangat singkat akan ketahuan. Ini termasuk yang menjaga Allah kepada terhadap lafaz Al-Quranul Karim. Makna Al-Quran juga dijaga oleh Allah Ta'ala. Yaitu dengan munculnya para ulama yang mengemban ilmu ini, ilmu risalah, termasuk diantaranya penjagaan dengan sanad-sanad yang para ulama telah bicarakan untuk menyeleksi riwayat-riwayat yang ada, dan ulama-ulama yang mereka selain menghafalkan jutaan hadis, matan dan ini sanadnya, kemudian bagaimana ulama-ulama yang mereka membantah setiap orang yang menyimpang, yang Allah katakan, yang Nabi katakan, yahmilu hadal ilma min kulli khalafin udulu. Ilmu risalah ini akan dipanggul, dibawa oleh setiap orang yang adil di setiap zaman. Jadi para ulama kaum muslimin, yang tugas para ulama ini itu yanfuna tahrifal ghalin wantihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Para ulama ini, mereka selain menerangkan al-haq, bayanul haq, menjelaskan tentang hakikat kebenaran, para ulama ini yang akan menolak segala bentuk sikap ekstrim dalam beragama. Para ulama ini yang akan membongkar kebatilannya ahlul batil. Dan para ulama ini yang akan meluruskan takwilnya orang-orang yang bodoh. Sehingga ini termasuk bagian penjagaan Allah kepada agama ini. Termasuk diantaranya dalam masalah seleksi hadis berkaitan masalah kualitas perawinya, sampai para ulama kemudian mengatakan ashahul kutub ba'dal Quran sahih Bukhari dan sahih Muslim. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah sahih Bukhari dan sahih Muslim. Kitab yang paling sahih, dan itu diuji oleh para ulama dari zaman ke zaman. Kualitas riwayat atau para perawi yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari, hadis yang dikumpulkannya itu bukan sebanyak yang terkumpul dalam Sahih Bukhari. Beliau mengumpulkan banyak riwayat, lalu dipilih-pilih lagi oleh beliau. Ibaratnya diayak-ayak lagi, pilih lagi, sampai mendapatkan hadis yang paling kelasnya tinggi. Itu yang dikumpulkan dalam Sahih Bukhari. Demikian pula Al-Imam Muslim, yang pernah diuji oleh para ulama setiap zaman. Dan mereka dapatkan bahwa kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sehingga mesti kita pun perhatian pada riwayat-riwayat yang statusnya dhaif atau maudhu atau sahih atau hasan, sehingga berkaitan dengan apa yang mesti kita terima dari riwayat-riwayat tersebut. Dan tentu setiap cabang ilmu ada pakarnya. Termasuk dalam masalah pembicaraan tentang perawi hadis ada pakarnya. Dalam hal tertentu kita dibolehkan taklid. Termasuk diantaranya dalam masalah penilaian tentang sahih dhaifnya hadis. Antum punya perangkat ilmunya enggak untuk mensahihkan dan mendhaifkan hadis? Ya enggak punya. Enggak punya sekolah aja enggak. Ini membutuhkan ilmu khusus. Sehingga untuk kita menilai hadis ini sahih atau dhaif, kita hanya bisa menukil dari ulama yang sudah dikenal kepakarannya dalam masalah ini perawi hadis, dalam masalah ini hadis. Sehingga kita menyandarkan kepada orang yang telah masuk dalam ini kategori para pakar ulama hadis. Jangan sampai dengan kebodohannya mengatakan dhaif-dhaif gak apa-apa yang penting hadir. Gimana? Dhaif-dhaif gak apa-apa yang penting hadir. Ini orang gak paham sama sekali, gak nyambung. Diajak bicara ilmiah gak nyambung. Adapun kalau itu di zaman Nabi, ya memang semuanya sahih. Adanya penilaian itu setelah datangnya orang-orang yang mereka membawakan hadis Nabi. Maka ditanya, sebutkan perawi Anda. Siapa perawi Anda? Siapa yang membawakan riwayat tersebut? Lalu dilihat orang ini bagaimana? Kira-kira kalau antum baca kriteria para perawi hadis, perawi yang bagaimana masuk yang sahih, perawi yang bagaimana sehingga menjadi perawi yang sahih, perawi yang terpercaya, perawi yang bagaimana masuk yang dhaif, perawi yang bagaimana termasuk yang palsu. Kira-kira kalau antum menjadi perawi hadis masuk yang mana kira-kira? Hadis yang dhaif atau maudhu? Tuhan billah, ini yang jelas butuhkan ilmu tersendiri. Yang ini tentang ini termasuk diantara bentuk penjagaan Allah kepada agama ini, sehingga betul agama terseleksi dan originalitasnya terjaga sampai akhir zaman. Beliau mengatakan di sini, al ahaditsu al mansubatu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minha as-sahih wal hasan wal dhaif wal maudhu. Hadis-hadis yang dinisbatkan kepada Nabi, di antara hadis-hadis itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang maudhu. Wa qad dzakara al-Imam Muslim fi muqaddimati kitabi. Imam Muslim telah menyebutkan dalam mukadimah kitabnya, ma fi tahdhiru min adh-dhaif, yang di dalamnya beliau membawakan peringatan dari hadis-hadis yang dhaif, yang beliau mengatakan bab an-nahyu anil hadith bi kulli masami'a, bab larangan untuk menyampaikan hadis setiap yang dia dengar. Mustadillan bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdalil dengan hadis Nabi, kafa bil mar'i kadiban ayu haditha bi kulli masami'a, cukuplah seorang dikatakan pendusta jika dia membicarakan setiap yang dia dengar. Setiap yang dia dengar tanpa di cross check dulu, tanpa dia perjelas dulu, langsung disampaikan. Enggak boleh. Seorang muslim diajarkan untuk tabayyun, tasabbut, termasuk dalam masalah ilmiah. Dicek benar enggak? Karena banyak orang membuat kedustaan-kedustaan. Sehingga ada orang yang mereka mengatakan begini, dicek benar enggak apa yang dia katakan itu? Termasuk riwayat yang dibawakan itu. Kadang orang mengatakan riwayat Bukhari Muslim, ternyata dicek enggak ada di sana. Sehingga sikap tasabbut memperjelas sebuah perkara sehingga betul-betul valid apa yang dia sampaikan, ini termasuk diantara yang diajarkan oleh Nabi kepada kita semuanya. Jangan sampai kita masuk dalam orang yang masuk pendusta karena senantiasa menyampaikan apa yang dia dengar. Tidak setiap yang kita dengar itu layak kita sampaikan. Karena yang kita dengar itu ada yang palsu, ada yang tambah kurang, ada yang memang benar, sehingga mesti diperjelas dulu. Seandainya yang kita dengar itu ternyata benar, benar, untuk kita sampaikannya pun mesti pakai pertimbangan. Apakah akan ada maslahatnya atau enggak? Kalau disampaikan itu akan lebih baik atau lebih jelek? Itu mesti ditimbang-timbang dulu juga. Begitulah Islam mengajarkan kepada kita dalam hal penyampaian berita, penyampaian yaitu riwayat. Sehingga tidak hanya asal menyampaikan, apalagi bermanhaj wartawan. Bagaimana? Wartawan tukang kompor, yang penting oplahnya meningkat, membuat bahasa yang bombastis tanpa cross check dan tanpa data yang valid. Seorang muslim dia mesti memilah-milih berita. Sudah begitu kalau tahunya betul sekali, itu pun masih ditimbang lagi untuk disampaikannya itu. Kira-kira kalau disampaikan itu maslahatna dan madaratnya besar mana. Itu sikap seorang mukmin, sehingga tidak hanya asal itu nyampaikan. Kemudian wa dzakara al-Imam An-Nawawi fi syarhihi li Muslim, dan Imam Nawawi menyampaikan dalam syarah Muslimnya, hadis Muslim di antara syarahnya adalah syarah Imam Nawawi. Beliau mensyarah menjelaskan tentang ini hadis-hadis dalam riwayat Imam Muslim. Babun nahi an riwayati an dhu'afa, bab larangan meriwayatkan hadis-hadis yang dhaif. Mustadillan biqaulihi sallam, berdasarkan riwayat Nabi, saya kunu fi akhir zaman, akan ada di akhir zaman, nasun min ummati, yaitu manusia di kalangan umatku, yuhadditsunakum bima lam yaslam tasma'u antum wala aba'ukum, dia membicarakan, menyampaikan berita-berita, hadis-hadis, riwayat-riwayat yang kalian dan bapak kalian tidak pernah dengar sama sekali. Riwayat-riwayat yang aneh, yang tidak pernah didengar dari apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, alias akan muncul banyak riwayat-riwayat palsu, menyampaikan hadis-hadis palsu yang tidak pernah didapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa iyyakum wa iyyahum, jauhilah oleh kalian, hati-hatilah kalian dari mereka. Sehingga dalam hal menerima riwayat seperti ini, mesti seorang dia pun hati-hati. Jangan sampai yang dia terima adalah riwayat-riwayat yang palsu, yang dusta. Terus, Imam Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya menyebutkan pasal peringatan terhadap wajibnya masuk neraka bagi orang yang menisbatkan sesuatu kepada Al-Mustafa atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan dia tidak mengetahui kebenarannya. Selanjutnya, beliau menyebutkan dasarnya yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terjemahannya, barang siapa berbohong atas namaku dengan mengatakan sesuatu yang tidak aku katakan, maka hendaknya ia menempati tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Ahmad, hadis Hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dari hadis maudhu' atau palsu dengan sabdanya yang artinya, barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya ia menempati tempat duduknya di neraka. Ya. Kemudian qala al-Imam Ibnu Hibban fi sahihi. Al-Imam Ibnu Hibban mengatakan dalam sahihnya, faslun, ini fasal dzikru ijabi duhulin nar liman nasaba syai'an ilal Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa huwa ghairu alim bi sihhatihi. Fasal tentang yaitu penyebutan wajibnya masuk neraka orang yang mereka menisbatkan kepada Al-Mustafa, kepada Rasulullah SAW, sesuatu yang dia tidak ketahui tentang kebenarannya. Kemudian beliau membawakan sanad ini hadis. Ini sanad hadis Nabi SAW, man qala alayya malam akul falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa mengatakan atas namaku apa yang aku tidak katakan, dia mengatakan atas nama Nabi apa yang Nabi tidak katakan. Nabi tidak pernah mengatakan, tidak tahu-tahu qala Rasulullah sallam, alias dia berdusta atas nama Nabi. Falyatabawa maq'adahu minan nar, hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Waqad hadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal ahadits al-maudhu'ah, Nabi telah memperingatkan pula di hadis-hadis yang maudhu', yang palsu. Beliau mengatakan, Man kadzaba ala alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dia berdusta atas namaku dengan cara sengaja berdusta atas namaku, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Ini ancaman Nabi kepada orang mereka berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata di tengah-tengah masyarakat ini banyak tersebar hadis palsu dengan segala motivasi. Ada hadis palsu yang dikeluarkan oleh para zindiq, musuh-musuh Islam yang ingin meruntuhkan Islam, sengaja membuat riwayat-riwayat palsu. Ada riwayat palsu yang dimunculkan oleh para fanatikus madhab untuk membela madhabnya, maka membawakan riwayat-riwayat palsu. Akan muncul di tengah umat ini orang yang kejahatannya lebih jahat daripada iblis, namanya Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i maksudnya itu. Ungkapan macam-macam untuk membela mazhabnya dan menyerang mazhab yang lainnya, itu dimunculkan berbagai macam riwayat palsu. Di antara hadis-hadis palsu tidak ada asalnya yang sering tersebar di tengah masyarakat, di antaranya ikhtilafu ummati rahmah. Ikhtilaf di kalangan umat itu rahmah. Pernah dengar enggak? Sangat masyhur. Sehingga dengan hadis ini, hadis yang palsu ini, semua perbedaan ditolerir. Kita mesti berbangga dengan perbedaan di tengah-tengah umat ini, karena ini merupakan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia biarkan semua perbedaan bermunculan di tengah-tengah muslimin tanpa membedakan perbedaan yang kaya apa. Kata para ulama, berkata Imam Ibnu Hasan, laisa fi haditsin, ini bukan hadis, bal huwa batilun maktubun, ini hadis yang batil, yang maktub, yang didustakan. Li'annahum law kanal ikhtilaf rahmah, kalau ikhtilaf itu adalah rahmah, lakanal itifak suhban, maka kesepakatan itu adalah dibenci oleh Allah Ta'ala. Wahada ma la yaqulu muslim, ini tidak akan mungkin seorang muslim mengucapkannya. Di antara hadis yang lainnya juga yang maudhu, yang palsu, enggak ada asalnya, ta'allamu sihra wala ta'malu bih, pelajari sihir dan jangan mengamalkan sihir. Ini termasuk di antara hadis yang palsu dan banyak yang lain-lainnya. Sampai sini ikhwan, ada pertanyaan? Yang jalan pun suruh berhenti dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, itu berdiri kayak gitu tuh dia dilarang atau enggak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya, kita sebagai penuntut ilmu yang belum tahu penilaian hadis secara aslinya seperti apa, boleh nggak kita taklid ke suatu ustaz yang kita percayai bahwa yang beliau sampaikan adalah hadis-hadis yang benar? Dan yang ketiga, kan tadi disebutkan salah satu amalan yang Allah cintai, yang paling Allah cintai kan membuat senang hati seorang muslim. Nah, apakah dengan memujinya yang bisa menyebabkan ada kemungkinan bisa dia riya, apakah dengan memuji itu bisa juga termasuk dalam amalan ini yang menyenangkan hati kaum muslim? Yang pertama tentang memuji seorang. Memuji seorang, Nabi katakan, kalau ada orang muji kamu di depan muka kamu, sawur dengan debu. Karena itu akan bisa membunuh saudaramu. Orang memuji langsung itu bisa membuat ini dia rusak. Maka suruh nyawur debu. Artinya tidak boleh kita memuji secara langsung yang bisa berdampak dia akan muncul riya dan kemudian akan rusak amal dia. Kalau kita mendapatkan pujian orang, doanya bagaimana? Hah? Bagaimana kalau kita mendapatkan pujian orang, kawan? Hah? Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Terus, ya Allah jangan engkau hukum aku dengan apa yang mereka ucapkan. Terus, waj'alni khairan mimma yadunnun, dan jadikan aku lebih baik dari apa yang dia sangka. Terus, waghfirli bima la ya'lamun, dan ampunkan aku apa yang mereka tidak tahu. Di antara doanya kurang lebih seperti itu. Sehingga kita berlindung kepada Allah dari keburukan pujian dan meminta yang lebih baik dari apa yang mereka sangka terhadap kita, dan meminta ampun kepada Allah apa yang ini tidak mereka ketahui tentang diri kita. Kemudian berkaitan dengan apa yang kedua? Ya, kita dalam perkara-perkara tertentu yang memang kita enggak punya ilmunya, boleh taklid, apalagi berkaitan masalah ilmiah yang pelik. Paling kita bisa tanyakan, ya ini didapatnya di kitab mana ya Ustaz? Itu udah mereka untuk lebih memperjelas, ya ini apa yang beliau sampaikan betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun yang pertama, wallahu ta'ala bisawab, nanti bisa tanyakan yang lainnya. Yang lain? Cukup, ikhwan. Kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.